Ada oknum ikhwah yang beberapa tahun ini menyekolahkan anaknya di sana. Tahun ini masuk setingkat SMA. Mohon nasihat untuk kami. Dan beliau berkenan hal yang di atas. Al-Madinah Grenjeng itu adalah Mamba'ul Mutalawinin. Markas besar MLM. Mutalawin La'ab Makir. Yang sekarang ini menjadi, aku antara kasih bahasa yang lebih kasar supaya antum tahu bagaimana mereka. MLM sekarang ini menjadi jongos-jongosnya Makdariyin. Kalau gini-gini jangan bahasa halus supaya antum tahu bagaimana kerusakannya. Fitnah Muhammad Ar-Raini yang disiarkan oleh para ulama dengan Ma'asirah terkait dengan wasiqah, dengan rafidah, dan poin-poin yang lain dalam perkara yang lainnya. Itu yang menjadi corongnya di Indonesia, haula MLM ini. Barakallahu fikum. Masuk dalam kerangka Mumayyizin. Wow. Sekarang sudah kolaborasi dengan Raja'iyin, Halabiyin. Wow. Jelas tidak boleh menyekolahkan anak kamu di sana. Apalagi sekian tahun lamanya. Tandanya ini orang oknum MLM. Oknum Raja. Oknum Harabiyah. Hati-hati, ditegur dengan cara yang baik. Kalau dia menerima Alhamdulillah, kalau tidak, maka harus dijauhkan dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Masalahnya sudah sekian lama, sudah semakin gamblang, semakin jelas. Bukan lagi perkara yang samar. Barakallahu. Dipaham ya, Pak? Jadi kalau munculnya kejadiannya baru awal-awal fitnah dulu. Masih samar. Ya, kalau sekarang ini sudah ngelamak namanya ya. Tahu ngelamak ya? Tahu ngelamak enggak? Orang Jawa Timur ngelamak jarak. Tahu jarak ya? Sudah ngerti ini perkara yang jelek, perkara yang menyimpang. Masih nekat saja nyebur ke sana. Ada ngelama. Ini bukan orang yang polos, ini orang yang berisi. Nasihati dengan cara yang baik. Terima Alhamdulillah kalau tidak jauhkan dari Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah boleh antum menyukurkan anaknya antum di sana, barakallahu fikum. Dikarenakan bukan tempatnya Ahli Sunnati wal Jamaah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim.